Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanih. Kemudian di antara yang masuk Islam adalah Zaid bin Harithah, budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, Zaid bin Harithah bin Syarahbil adalah seorang Arab yang suatu hari dia keluar bersama ibunya. Tiba-tiba datang orang-orang Arab Badui, kemudian mencuri Zaid dari ibunya. Setelah dicuri, kemudian dijadikan budak dan diperjualbelikan. Akhirnya diperjualbelikan di pasar, dibeli oleh seorang sahabat yang bernama Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini keponakannya Khadijah. Maka dia beli, kalau tidak salah, dengan 400 dirham, dibelilah Zaid bin Harithah bin Syarahbil radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah itu Hakim bin Hizam menghadiahkan Zaid, budaknya ini, kepada tantenya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Setelah itu Khadijah menghadiahkan budak ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW sangat cinta kepada Zaid. Ya. Dan dikenal, para sahabat mengenal bahwasanya Zaid adalah hibbu Rasulillah. Kekasihnya, apa yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi senang punya anak laki-laki. Kita tahu Rasulullah SAW tatkala menikah dengan Khadijah dianugerahi 6 orang anak. Di antaranya Abdullah, Qasim, kemudian 2 orang anak lelaki dan 4 anak wanita. 4 anak wanita tersebut Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah. Sementara tatkala Nabi SAW diangkat menjadi Nabi, 2 putranya sudah meninggal dunia. Abdullah dan Qasim, putra laki-laki semua sudah meninggal dunia, tinggal putri-putri wanita 4 orang. Maka tatkala Zaid tinggal di rumahnya, Nabi SAW cinta kepada Zaid bin Harithah bin Syarahbil. Akhirnya, lama-lama keluarga Zaid mengetahui ternyata Zaid masih hidup. Mereka cari-cari anaknya ini. Anaknya kan hilang. Ternyata diambil orang, dijual jadi budak. Akhirnya bapaknya dan pamannya datang menemui Nabi SAW, minta kembali anak mereka. Dan mereka mengatakan, kami ingin membayar kepada engkau wahai Muhammad uang untuk menebus anak kami. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tidak perlu repot-repot. Tidak usah bayar. Tanya saja kepada Zaid. Kalau dia mau, ya silakan pergi kepada kalian. Kembalikan, suruh dia yang milih. Tidak usah bayar. Akhirnya mereka setuju. Mereka pun mendatangi Zaid bin Harithah. Kemudian mereka memberi penawaran, kembali kepada kami atau tetap bersama Muhammad. Maka Zaid bin Harithah mengatakan, saya tetap bersama Muhammad. Padahal bapak dan pamannya yang langsung minta. Pamannya pun memegang Zaid. Dia marah, dia mengatakan, apakah kau memilih jadi budaknya Muhammad daripada ikut kami? Kata dia, lebih baik jadi budaknya Muhammad daripada ikut kalian. Statusnya budak, namun seperti dianggap anaknya oleh Nabi SAW. Oleh karenanya, setelah itu Nabi SAW mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, persaksikanlah bahwa Zaid adalah anakku. Zaid ibni, yarithuni wa arithuhu. Dia mewarisi dariku dan aku mewarisi darinya. Ini di awal Islam, akhirnya dikenal Zaid bin Muhammad. Sampai akhirnya Allah memansuhkan dan melarang, tidak boleh seorang disebahkan kepada yang bukan ayahnya. Jadilah Zaid bin Harithah. Kemudian Zaid punya anak namanya Usamah bin Zaid yang juga dicintai oleh Nabi SAW. Zaid adalah seorang budak masuk Islam dengan dakwah Nabi SAW. Kita perhatikan, rata-rata yang masuk Islam di sini, anak-anak muda semuanya. Rata-rata anak muda. Umur Nabi tatkala jadi Nabi berapa umurnya? 40 tahun. Abu Bakar berapa umurnya? Abu Bakar yang paling tua. Karena dia sejawat dengan Nabi SAW. Umurnya 37,5 atau 38 tahun. Adapun Utsman, Ali bin Abi Thalib masih 10 tahun. Zaid kalau tidak salah sekitar 20-an tahun. Masih muda juga. Kemudian Utsman bin Affan disebutkan 28 tahun. Kemudian Zubair bin Awam masih 15 tahun. Abdurrahman bin Auf agak tua sedikit, 30 tahun. Sa'ad bin Wayu Abi Waqqas masih 17 tahun. Talha bin Ubaidillah masih 16 tahun. Oleh karenanya para ulama mengatakan, Nabi SAW memulai dakwah dengan anak-anak muda, karena anak muda ini lebih mudah untuk menerima daripada orang-orang tua. Banyak ya faktor yang menyebabkan anak muda menerima dakwah dengan mudah. Pertama, mereka muda, berbeda dengan orang tua. Orang tua yang sudah bertahun-tahun terikat dengan tradisi, terikat dengan taqlid tradisi. Sehingga kalau suruh memisahkan tradisi tersebut, mereka susah. Susah untuk meninggalkan tradisi. Karena sudah kebiasaan, sudah mendarah daging tradisi tersebut. Anak-anak Anda, anak-anak muda masih ya, mungkin baru berapa tahun mereka dapatin orang tua mereka sudah terbiasa dengan tradisi, mereka baru ikut-ikutan, namun tidak begitu lama sebagaimana lamanya orang tua yang sudah terikat dengan tradisi. Yang kedua, anak-anak muda senang dengan yang baru-baru. Nabi sekarang dia berdakwah mendatangkan suatu ajaran baru yang menyelisih tradisi atau tidak? Iya, menyelisih tradisi. Bayangkan mereka ratusan tahun di atas kesyirikan. Datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan ini kesyirikan. Ini perkara yang baru yang membuat orang-orang tua gerah. Anak muda sebaliknya pingin yang baru-baru. Oleh karenanya, tatkala Nabi SAW mendatangkan suatu yang baru menurut mereka, padahal bukan baru, tapi perkara dikembalikan kepada agamanya Ibrahim, justru ini perkara yang lebih tua. Tetapi menurut orang-orang musyrikin tatkala itu, dakwah Muhammad adalah dakwah yang baru. Anak-anak muda enggak jadi masalah dakwah baru. Mereka terima. Kemudian, kenapa Rasulullah SAW fokus kepada dakwah anak muda? Karena anak muda semangat. Lihat Abu Bakar, begitu dakwah ikut juga berdakwah. Semangat. Anak muda yang bergerak. Ini kita bicara secara umum ya. Ada orang tua yang lebih hebat daripada anak muda. Ada. Yang semangatnya mengalahkan anak-anak muda. Yang berdakwah sampai maut menjemputnya. Ada orang-orang tua seperti itu. Oleh karena Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah tatkala menafsirkan surat Al-Kahfi, tatkala Allah berfirman, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Tatkala Allah menyebutkan bahwasanya kisah anak yang masuk tidur dalam Al-Kahfi selama 309 tahun, mereka anak-anak muda. Kata Allah, innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka adalah anak-anak muda yang beriman kepada Rabb mereka. Kata Imam Ibn Katsir, demikianlah anak-anak muda lebih mudah menerima dakwah daripada orang-orang tua. Oleh karenanya di zaman Nabi SAW, kebanyakan dakwah diterima oleh anak-anak muda. Demikian juga Ashabul Kahfi, mereka masuk dan mereka anak muda dan mereka beriman kepada Allah, sementara penduduk negerinya semuanya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, jangan pernah meremehkan anak-anak muda. Anak muda harus didakwahi. Kita juga bukan berarti meremehkan orang tua. Orang tua juga didakwahi. Tetapi anak-anak muda sangat penting. Tatkala orang-orang tua menolak karena terikat dengan tradisi, padahal ini hukumnya haram misalnya. Ini sudah tradisi nenek moyang kita. Padahal ini merupakan kesyirikan. Tidak boleh bikin acara ini kesyirikan. Kata mereka, ini kebiasaan anak orang tua kita, nenek moyang kita. Maka jangan sedih kalau orang-orang tua tidak terima anak muda didakwahi. Orang-orang tua sebentar lagi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan generasi berganti. Anak-anak muda ini semuanya kelak akan menjadi pejuang-pejuang Islam. Semuanya orang-orang hebat. Uthman, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, semua pejuang-pejuang yang sangat hebat. Lalu perhatikan di antara mereka ada yang umurnya 15 tahun, Ali bin Abi Thalib 10 tahun, ada yang 15 tahun, 16 tahun, ada yang 17 tahun. Oleh karenanya anak-anak muda perlu, karena mereka adalah generasi masa depan. Mereka adalah generasi masa depan. Orang-orang kafir tahu bahwasanya merusak anak-anak muda Islam itu sangat penting. Dengan rusaknya anak muda Islam, maka rusaklah generasi kaum muslimin. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.